Mitra Bisnis, Kompas menulis, dalam sejumlah survei, sebagian besar masyarakat lebih memilih calon presiden alternatif ketimbang capres muka lama. Fenomena itu menunjukkan sebagian besar masyarakat menginginkan figur-figur baru yang bisa membawa perubahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Pak Effendi, apa komentar Anda soal ini? Kan pasti harus ada dua hal yang kita lihat ketika kita membicarakan gitu. Yang pertama, sebetulnya sudah dari dulu pada waktu kami maju ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review waktu itu bersama Pak Zul Rahman dan lain-lain. Itu sebetulnya kita mengendaki adanya dibuka kesempatan lebih besar supaya muncul calon perorangan atau tokoh-tokoh alternatif gitu ya. Nah, pada bagian lain, sekaligus kita harus ingat bahwa sampai saat ini, yang berlaku itu adalah pengajuan oleh partai atau gabungan partai politik. Dengan demikian, maka kalau presidensial threshold-nya atau ambang batas pengajuan calon presidennya adalah 20% suara di DPR atau 25% suara nasional, maka akan sangat sulit bagi tokoh-tokoh alternatif untuk maju. Mungkin nanti akan mungkin 3 atau 4 calon saja yang mana selama ini sudah pasti gambarannya adalah Abu Rizal Bakri, Prabowo, kemudian satu nama dari PDIP, bisa Ibu Megawati atau nanti mungkin Jokowi dan Puan, lalu satu calon lain adalah yang bisa diusulkan bersama-sama oleh Partai Demokrat dengan konvensinya dan beberapa nama lain. Nah, itu adalah nama-nama yang belum memunculkan wajah alternatif gitu. Menurut Bapak, mengapa masyarakat semakin terlihat bersemangat ingin berpartisipasi dalam pemilu? Padahal, kalau dilihat dulu, masyarakat terlihat lebih pasrah dan mengikuti strategi dari parpol yang ada terkait calon presiden. Dalam konteks demokrasi, masyarakat itu sebetulnya sangat ingin terlibat pasti, tetapi memang sejauh mungkin dia secara modern itu diwakili oleh partai politik. Itulah gunanya partai politik sebagai pilar dari sebuah demokrasi modern. Nah, yang jadi masalah kemudian apakah selama ini partai politik itu betul-betul memperhatikan suara rakyat atau lebih kepada transaksional ya, dalam konteks transaksi-transaksi yang misalnya mempersyaratkan cuma elitnya yang bisa menentukan, ditambah lagi nanti dengan kalau kurang dari ambang batas maka uang yang bermain gitu ya. Konteks pemilu kada saja kan sudah jelas, misalnya ada uang yang dibayarkan untuk pemilu kada di Sulawesi Selatan, bahkan pemilu kada DKI Jakarta, ada partai yang disebut di televisi mendapat 5 miliar dan lain sebagainya. Lalu seperti apa Bapak melihat kepercayaan masyarakat yang dikatakan semakin menurun terhadap partai politik? Dan apa harapan Bapak terkait pemilu tahun depan? Tingkat kepercayaan kita kepada parpol secara umum menurun, tapi pada saat yang sama tingkat kepercayaan kita kepada lembaga survei juga menurun loh. Jadi artinya itu adalah isu umum yang jangan juga terlalu misalnya kita percaya kepada lembaga survei untuk menyebutkan itu. Karena pada saat yang sama nanti lembaga survei memblow up angka-angka yang tidak kita pahami kenapa seseorang misalnya bisa begitu tinggi. Harapan saya ke depan, kalau saya pribadi, saya itu sedang menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi. Saya sudah mengajukan judicial review sejak awal tahun ini, sidang terakhir 14 Maret 2013. 13 ini di mana saya meminta supaya kita mengadakan pemilu serentak antara DPR dan presiden karena memang itu dipersyaratkan oleh original intent undang-undang dasar kita dari semua risalah perubahan undang-undang dasar kita ya. Jadi sebetulnya pemilihan umum yang terpisah DPR lebih dulu baru pemilu presiden itu melanggar original intent dari undang-undang dasar kita. Kalau itu nanti dikabulkan MK maka akan banyak muncul calon-calon presiden alternatif. Tapi pada bagian lain katakanlah itu masih berproses dan kita belum tahu hasilnya seperti apa. Saya sangat berharap bahwa partai-partai politik itu mulai tidak langsung semata-mata memikirkan bahwa para elitnya yang harus maju sebagai calon presiden, tetapi betul-betul dibuka sedemikian rupa dengan jalur konvensi. Kalau kita mau jujur, konvensi yang disebut primary ataupun caucus di Amerika Serikat itu mulai dari bawah ya, pada level katakanlah provinsi kalau di kita. Dengan demikian, kita bisa berharap muncul calon-calon alternatif paling tidak diberi kesempatan bertarung sebelum diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Demikian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Saya Wendy Lim.